kosadayana sakalidenya mugia sinjatan keluarga nu sakinah mawaddah fil warahmah lancar rezekina ageng milikna sing dipaparin marang kalian nu saleh tur saleha amin amin ya rabbal alamin. Dina lagu nu munggaran yang kagen kau kasadayana aya laguna nyaeta Balur wilujeng nyakseni kau kasadayana wilujeng nada rupa masih disarengatku pan-pan. Paling itu saran paling dia. Aduh, perih rasan beberuh bungkas duduk. Nah, naon kesalahan di anjun kaci dakulun keningkan si dipun. Alhamdulillah, abdi mah langkung sabar teh nya. Pantesan montok ya, segala bari. Siap yo. Ayo. Perih rasa. Terima kasih. Omos omos di ditu yo. Antenan di haturan. Lagi maji. Eh menikah sip si anak. Thank you. ya terang kalau Bapak Haji kali buat jatah kepangkatan ya terang ya. Nu bade mencuk banget ya terang. Siap. Wadis, ini jadi keterangan Wadis kita berduet. Malik Ibrahim lah ya duaan Wadis. Ayah pada Wadis. Abdi Wadis Malik Abdi Ibrahim. Waduh. Di pesisir laut pelabuhan ratu, di pelepah batu hampar karang hau, dari nyawa katengah lautan hati pinuh pengharapan. Apa di apa warna di serangan bebeden di gigi lempok panangan di cepat lempok panangan apa anal uwa nyarengan alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran anu har Pak Haji anu hartos teh beulih bade narambihan di antos aturanan seueur mah komo nya mohon. Pandangan silih cepeng silih rangge ngiu ngim dalik pikantes papaisa cinta muda. kita kurang tuan dikenakan satu. Sampai wasaya wasaya. Segalanya mun terseri mata pina kulucuna bos saya dari kersono minengku ngajak bona Fani Rubebe mun ker seri amana kali duka du bebe te cuna ayo aku mah apa mama ah ampek nina agore ngapatun Jangan awak lancut-cut tepat dulu. ka jentei bah adis nyangakeun nu penting mah asal leuwih ka tempat anu dituju rek ngalongok mawa bodas moga rek aya sugeun teh gagal bagus aya nu boga balik ke asa hore lempang na asa ngalayang tak wawa siap teka sawang di anggala teka pikir di tadina lamu bakal nyari hante lantaran tacan pasini neangan pipa nyakiteun, neangan pipa nyakiteun. Neng Fani, tekasawang, Tumas Abah, ulu, tetap pikir di tadina. Lamun bakal nyeri hati, itu oream tesudi teing. Pikiran di banyak aneh sebanyak itu. Hari ku tersangka wa hadis sekali anjen teh lagu lagi sabar kali kesalahan song sabar wani leteli nyinyi ya Allah tobat Gusti tobat malina menini ku tega nanya jadi abdi wae cing sabar pokona mah hidup hari mangga diaturanan kau kapanganten Bosan-bosan membar-membar cinta Tak yang puas-puas Luka liku Lain sabaran Lain daguan Asa butuh Manggih jangan Kerika sayang Tolong Payun sudah pangan Adek, di Cepengan. para bos-bos. Itulah manggis namanya. Lagi aya tuduhan. Aya riuran. Seluruh Obos-obos aduk berum anu sayang Nungora naon cenah nungora? Nungora naon? Hararipu sadayana Opandar cawu siap Bandar sapi aya? Aya. Obos sayuran aya pokok namanya? Api era heraku indung-indung mana asik buah ngora buah-buah ngora arek itu kumaha teh ngora maten ngarana api era api api era buah haji anu sayang Ari buah ngora, obos bagung buah ngora. Nungora, Pak Haji anu sayang, ereng kirujang. Ari abdi era, abdi abdi era. Eraku indung-indung bapaknya. Ari buah ngora, Pak Haji. Rakana pangantena tu gaduh buah ngora. Pak Haji anu bageur, paten ngarangan. Ari abdi era, abdi abdi era. Heraku indung indung bapana. Sor rakana pangantena anu marah cobi kapayu. Rakana pangantena dihaturan anu palingnya yo. Tradisi nya akhlas seni pribadi. Tenagang seniman warna, ujung seniki sunda. Ujung seniki sunda, bangku lupa koko dana. Bawangan terus, sinden yang ayah gabang.